Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladzina taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di malam hari ini, malam yang ke-23 dari bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Sebelum kita mulai, terutama anak-anak, sebelum kita mulai ada beberapa hal penting yang mungkin butuh diingatkan. Pertama, bagi siapa yang melihat atau mengetahui temannya, diingatkan, terutama bagi anak-anak, ketika sujud itu lengannya jangan menyentuh lantai, ziraknya jangan dibaringkan ke lantai. Nah, itu siapa yang di tiang? Ya, lihat ke depan. Ketika sujud, lengannya jangan dirapatkan ke lantai. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, umitu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, beliau menyatakan aku diperintah untuk sujud di atas 7 tulang, al-jabha wal yadain. Yang pertama dahi, beliau isyaratkan kepada hidung, menunjukkan juga dirapatkan ke tanah atau ke lantai tempat sujud. Kemudian al-yadain, dua tangan. Jadi yang menyentuh itu hanya kedua tangan, kedua telapak tangan. Nah, bukan lengan, dan itu terlarang. Nah, Rasulullah SAW, an yaftarish ar-rajulu dira'aihi iftirash al-kalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang ketika sujud membaringkan kedua lengannya seperti seekor anjing yang membaringkan lengannya tatkala sedang duduk. Nah, jadi kalau melihat temannya di samping melakukan hal itu, diingatkan. Namanya anak-anak, mungkin lupa, atau mungkin di kelasnya belum sampai pendidikan atau pembahasan pelajaran itu. Misalkan, dan mengapa masing-masing saling mengingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini nampak terlihat sekali lagi akhir-akhir ini nampak banyak alat atau sajadah yang bercorak, bergambar, ya, gambar masjid, gambar tiang, gambar berbagai corak, ya. Kalau mau pakai alat, pakai sajadah, cari yang polos. Kalau mungkin dingin lantai, ya silakan dipakai saat duduk kajian atau saat menghafal. Tapi kalau sholat, cari yang polos atau gunakan keramik saja, ya. Nah, dahulu menggunakan sajadah merupakan anjuran, ya, yang diarahkan oleh pemerintah. Di terakhir ini kita sudah mendapatkan banyak kelonggaran, sehingga jika ingin menggunakan, tetap menggunakan sajadah, maka cari yang polos, ya, cari yang tidak bercorak sehingga tidak banyak menyita perhatian saat sholat. Seperti itu, insya Allah bisa, ya. Kalau dingin, silakan digunakan sebagai alat duduk, alas duduk saat menghafal atau saat kajian misalkan. Tapi kalau sholat, gunakan yang polos atau pakai apa, alat alas lantai saja, keramik saja. Insya Allah tidak mengapa, tidak terlalu dingin suasana di kota kita, kota Balikpapan. Begitu. Yusuf paham, ya? Bisa, ya? Ya. Nah, perhatian ke depan. Taib itu yang kedua. Yang ketiga, kembali lagi anak-anak, ketika matur shof saat hendak mau sholat, itu tolong perhatikan kerapiannya, lurusnya. Jangan sampai nanti ketika sudah sholat, maju mundur, maju lagi, mundur lagi. Kesian yang di samping kanan dan samping kiri. Kita akhirnya bergerak. Sesuatu yang bisa diluruskan sebelum sholat, diluruskan, perhatikan, ya. Nah, sehingga nanti ketika sholat kita menghindari terlalu banyak bergerak. Nah, baik, itu mungkin beberapa hal yang disampaikan. Ikhwani fillah rahimani warahimakumullah, kita kembali lanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita telah menyelesaikan bab yang ke-19 di pertemuan kita terakhir. Malam ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang baru, bab yang ke-20. Qala al-muallif rahimallahu, bab ma jaa'a annal ghuluwa fi quburi shalihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab apa-apa yang datang dari nas yang menjelaskan bahwa sikap atau bentuk berlebihan ghulu terhadap kuburan orang-orang soleh itu akan menjadikan kuburan itu sebagai authan, sebagai hal yang disembah, yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bab ini sangat berhubungan dengan bab-bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya menyebutkan tentang al-ghulu, terlarangnya ghulu, dan itu merupakan sebab kehancuran umat-umat terdahulu. Kemudian pada bab sebelumnya, ancaman keras bagi orang yang beribadah kepada Allah namun dilakukan di sisi kuburan. Maka bagaimana lagi ancamannya jika itu menyangkut ibadah kepada selain Allah SWT. Kalau ibadah kepada Allah di sisi kuburan saja itu sangat keras ancamannya, maka lebih-lebih lagi kalau kuburan itu disembah dan diibadahi. Maka pada bab ini muallif rahimallah membuat bab yang menjelaskan bahwa bentuk wulu kepada kuburan, bentuk wulu terhadap orang yang telah meninggal itu akan menyeret dan akan menjadikan kuburan tadi yang disikapi secara berlebihan tadi akan menjadi sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi, meskipun pada waktu atau masa yang lama, tapi terus akan mengarah ke arah itu. Sikap atau bentuk berlebihan dalam menyikapi kuburan orang yang telah meninggal itu akan menjadikan kuburan itu menjadi sesembahan. Orang-orang datang ke situ meminta, orang-orang datang ke situ berdoa. Nah, orang-orang meyakini tidak afdol kecuali datang di sisi kubur itu. Tidak akan diterima permintaan dan hajatnya kecuali dia harus mendatanginya. Dia harus berdoa di sisi kubur itu atau berdoa kepada orang yang telah meninggal yang dikuburkan di situ. Maka akan menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan, authan. Naam. Ini pentingnya kita mempelajari tauhid. Masalahnya masalah keimanan, masalah keutuhan tauhid. Qala al-muallif rahimahullah rawa Malik fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata al-Imam berkata musannif rahimahullah al-Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam Muwatta bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiyahim masajid. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis ini, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai watan, sebagai sesuatu yang disembah. Ya, sangat keras kemarahan Allah, kemurkaan Allah terhadap suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Qala syarih, berkata syarih, hadzal haditsu rawahu Malik mursalan an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al hadith. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Mursal itu terputus sanadnya. Tabi'in meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bertemu dengan Nabi itu sahabat. Ya. Tabi'in tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in hanya bertemu dengan sahabat. Sahabatlah yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Al-Imam Malik meriwayatkan secara mursal dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar seorang tabi'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian al-hadis. Dari sini kita mengetahui hadis ini hadis mursal, terputus sanadnya dalam riwayat ini. Kemudian disebutkan oleh musannif, muallif, warawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi an Ibni Ajlan an Zaid ibn Aslam bihi walam yadhkur apa. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf, dari riwayat atau jalur Ibnu Ajlan dari Zaid bin Aslam dengan menyebut hadis ini. Dan dalam riwayat ini tidak menyebutkan apa. Tidak menyebutkan apa. Berarti selain tabi'in yang dijatuhkan apa. Ya, maksudnya bukan tidak jatuhkan. Tidak disebutkan. Juga tidak disebutkan sahabat. Ya. Sehingga sangat jelas terputus sanadnya. Nah, riwayat ini juga kata para ulama disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Kemudian qala rahimallahu wa rawahu al-Bazzar an Zaid an Atha an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an. Dan juga riwayat ini diriwayatkan dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari Zaid, Zaid bin Aslam, dari Atha, ya, Atha bin Yasar, tadi sudah disebutkan sanadnya, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Ah, ini penyebutan sahabat marfu'an. Riwayat ini riwayat yang marfu'. Ya. Nah. Riwayat ini riwayat yang sahih. Ya. Riwayat yang sahih. Nah. Ada perawi yang diperselisihkan dalam riwayat Al-Bazzar ini, yaitu Umar ibnu Muhammad. Dan para ulama mensahihkan Umar ibnu Muhammad ini Al-Umari, seorang perawi yang thiqah, ya, sebagaimana yang dirojihkan oleh Al-Bazzar, demikian pula Ibnu Abdul Bar rahimahullah, dan Asy-Syaikh Sulaiman dalam Taisir Al-Azizil Hamid Syarah Kitab Tauhid. Nah, maka hadis ini dengan hal tersebut adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Qala rahimallahu wa lahu syahidun 'inda Ahmad bi sanadihi an Suhail ibn Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah rafa'ahu. Hadis ini memiliki syahid penguat dari jalur riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Suhail ibn Abi Shalih dari ayahnya Abu Shalih an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau merafa'kan, yakni menyandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai watan yang disembah. La'anallahu qauman ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat suatu kaum yang mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Naam. Riwayat ini juga riwayat yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Al-Imam Al-Bukhari dalam Tarikh, Abu Ya'la dalam Musnad. Naam. Para ulama mensahihkannya. Qauluhu wa rawa Malik fil Muwatta, kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta sebagaimana yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, huwal Imam Malik ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir ibni Amr al-Asbahi. Imam Malik nama beliau. Ah, ini kalau antum ditanya, siapa nama Imam Malik? Ini nama beliau. Imam Malik adalah Al-Imam Malik bin Anas bin Malik. Al-Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Asbahi, Abu Abdullah al-Madani. Abu Abdullah al-Madani Imam Daril Hijrah. Beliau imamnya kota Madinah. Imamnya kota Madinah. Wa ahadul a'immatil arba'ah, dan salah satu dari imam empat. Salah satu dari imam empat madhab yang masyhur. Yang masyhur, ya, bukan pembatasan, yang masyhur, Abu Hanifah yang pertama, yang kedua Al-Imam Malik, yang ketiga Al-Imam Syafi'i, yang keempat dan yang paling termuda adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah jami'. Wa ahadul mutqinin lil hadis, dan beliau adalah salah seorang alul hadith yang mutqin. Hatta qala al-Bukhari, sampai-sampai al-Imam al-Bukhari kita sudah tahu ulama alul hadith yang sangat diakui keilmuannya dalam bidang hadith, kuatnya hafalan, keimaman beliau dalam hadith dan dalam riwayat, ya. Al-Imam al-Bukhari mengatakan, asahul asanid, sanad yang paling sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Imam Malik An-Nafi an Ibni Umar. Riwayat dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kalau kita mendapatkan riwayat ini, sanad riwayat ini Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ini yang diistilahkan oleh para ulama silsilatun dzahabiyah, rantai emas perawi hadis. Naam. Maka tidak ragu bahwa kita katakan hadis itu hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sanad yang paling sahih. Mata sanata 79 wa 100. Beliau wafat, Imam Malik wafat di tahun 179 Hijriah. 179. Wa kanat mauliduhu sanata 93. Beliau lahir di tahun 93 Hijriah. 93. Beliau wafat di tahun 179. Waqila 94. Ada yang mengatakan beliau lahir di tahun 94. Qala al-Waqidi, al-Waqidi mengatakan balagha 90 sana. Imam Malik berusia mencapai 90 tahunan. Ya. Naam. Qauluhu Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai watan yang disembah, yang diibadahi. Qala rahimallahu qad istajaballahu du'aahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kubur beliau Allah Subhanahu wa taala pelihara dari terjadi kesyirikan di sekitarnya. Ya. Kama qala Ibnu Qayyim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu dalam Nunyahnya, فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. Allah Subhanahu Rabbul Alamin mengijabahi, memenuhi, mengabulkan doa beliau dan mengelilingkan kubur beliau dengan tiga tembok. Ini kemarin sudah kita berikan penggambaran di papan tulis bagaimana awal dibuatkan tembok yang mengelilingi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa alasannya. Nah. Ya, jadi ada tiga lapis tembok. Ya. Nah, yang memisahkan antara masjid dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadalla al-hadithu ala anna qabra an-nabi sallallahu alaihi wasallam law 'ubida lakana watanan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya diibadahi, seandainya disembah oleh manusia, maka pasti akan dinamakan sebagai watan. Artinya kubur beliau kalau ada yang menyembahnya, ada yang beribadah kepadanya, maka akan dikategorikan sebagai watan. Karena beliau berdoa dalam hadis ini, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai watan yang disembah. Ya. Artinya kalau ada yang menyembahnya, kalau disembah, berarti akan menjadi watan. Ya. Naam. Lakana hamahu, lakin hamahu Allah Ta'ala bimahala bainahu wa bainan nasi falayusalu ilahi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjaga, ya. Naam, antara kubur beliau dengan manusia sehingga mereka tidak bisa sampai ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena telah ditutupi tiga lapis tembok, tidak ada celah untuk bisa masuk, tidak ada pintu untuk bisa masuk menuju kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertutup rapat. Kalau ada orang-orang yang mengaku datang ke masjid Nabi, kemudian masuk ke kubur Nabi SAW dan melihat kubur Nabi SAW, maka dipastikan kedustaannya. Nah, apalagi sampai mengatakan bahwa dia sempat bersalaman dengan Nabi SAW, Nabi SAW bangkit dari kuburnya, maka pasti dia berdusta. Tidak ada yang bisa masuk ke kubur Nabi SAW. Sudah ditutup. Dalal hadithu ala annal watan huwa ma yubashiruhu al-abidu minal kuburi wa tawabit allati alaiha. Hadis ini juga menunjukkan bahwa watan itu sesuatu yang disentuh atau di yang bersentuhan langsung dengan orang yang menyembahnya atau yang beribadah kepadanya, ya, apakah kuburan atau peti, ya, atau nisan yang ada di atasnya, ya. Waqad adhumatil fitnatu bil kubur bita'adhumiha wa ibadatiha. Dan sungguh fitnah di zaman sekarang sangat besar terhadap kuburan-kuburan itu dengan diagungkan dan diibadahi, disembah. Orang-orang datang ke kuburan tadi di berbagai tempat, di berbagai daerah, dengan berbagai alasan dan nama yang disematkan, yang diberikan, ya, tur religi misalkan, ya, perjalanan wisata keagamaan misalkan, mengunjungi kuburan-kuburan para wali misalkan, dan berbagai hal-hal yang lain di mana kuburan-kuburan itu didatangi untuk dilakukan sesuatu di sisinya, meminta, berdoa, beribadah atau apa saja. Nah, kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahrumu fiha al-kabir wa yansha'u fiha as-saghir tajri 'ala an-nasi yattakhidunaha sunnatan idza ghuyirat qila ghuyiratis sunnah." Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berpesan atau memberikan nasihat kepada murid-muridnya yang menunjukkan bahwa akan muncul sebuah masa, suatu zaman yang fitnah itu besar dan orang-orang meyakini atau menganggap sesuatu yang bukan sunnah itu sebagai sunnah. Kata beliau, bagaimana kamu, bagaimana kalian jika tertutupi, tersamarkan, diselubungi oleh fitnah yang besar yang menyebabkan yang orang-orang tua itu beruban atau mengalami usia dengan fitnah itu. Artinya sepanjang hidup mereka, mereka mengamalkan. Sepanjang usia mereka sampai tua, mereka berada di atas amalan itu. Yan syau fiha shagir, anak-anak kecil pun tumbuh dengan amalan itu. Ya. Berlalu atau berlaku kepada manusia kebiasaan-kebiasaan amalan itu, dan mereka menganggap dan meyakininya sebagai sunnah, sebagai amalan yang besar, sebagai bentuk ibadah yang besar. Nah, sehingga jika ada yang mau merubahnya, jika ada yang kemudian tidak menyetujuinya, idza ghuyirat, kalau dirubah, maka akan dikatakan, "Ah, sunnah sudah dirubah. Ada orang-orang yang membenci sunnah, ada orang-orang yang tidak suka dengan sunnah," dan seterusnya. Karena mereka menganggap apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan secara turun-temurun dari masa ke masa, dari generasi ke generasi itu sebagai suatu sunnah. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingatkan. Nah, ketika ada yang mengingatkan, "Loh, bukan, itu dada, bimbingannya dada, tuntunannya dari Nabi SAW." "Hah, sunnah sudah ditinggalkan, sunnah sudah mau dirubah oleh mereka." Manusia mengingkari. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan para tugas yang besar yang dipikul oleh para thullabul ilmi, para penuntut ilmu, ya. Nah, tugas yang besar, sehingga belajar sungguh-sungguh, belajar yang rajin, ya, pahami pelajaran dengan baik. Masa-masa sulit, ya, itu menanti di hadapan kalau masing-masing berpangku tangan, ya. tidak memberikan waktu, ruang, kesempatan dalam berdakwah, dalam menyampaikan sunnah. Orang-orang akan melupakan sunnah yang benar, dan mereka akan menganggap perkara-perkara yang bukan sunnah dianggap atau diyakini menjadi sunnah. Naam. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, semakna dengan ini disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam majmu'ul fatawa. Kita baca sedikit menukilkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam majmu'ul fatawa, wa qad istajaba Allahu da'watahu falam yuttakhad walillahil hamdi watanan kama tukhida qabru ghairihi. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengijabahi doa beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga walillahil hamd, kubur beliau tidak dijadikan sebagai watan sebagaimana kubur-kubur orang lain telah dijadikan sebagai watan. Di zaman kita banyak kan, banyak kubur-kubur yang didatangi untuk dimintai. Di berbagai tempat hampir-hampir tidak lepas dari yang seperti ini. Ya, mau di Kalimantannya, mau di mana-mananya. Nah, hampir-hampir ada, mewujud. Ya. Nah. Bal wala yatamakkanu ahadun minad dukhul ila hujratihi ba'da an buyyinatil hujrah. Bahkan kata Syekhul Islam, tidak memungkinkan bagi seorang pun untuk masuk ke bilik atau kamar beliau setelah dibangun kamar itu, setelah ditutupi tembok. Ya. Wa qila dzalika ma kanu yumakkinuna ahadan min an yadkhula ilaihi liyad'u 'indahu wa la yusalli 'indahu wa la ghaira dzalika mimma yuf'alu 'inda qabri ghairi. Bahkan dikatakan wa qabla dzalik, bahkan sebelum itu para sahabat tidak memberikan kesempatan kepada seorang pun untuk masuk ke kubur beliau untuk berdoa di situ atau salat di sisinya atau melakukan hal-hal yang lain seperti yang telah dilakukan pada kubur-kubur yang lainnya. Lakin minal juhal man yusalli ila hujrati aw yarfa'a sautahu aw yatakallama bikalamin manhiya anhu. Tetapi kata beliau, dahulu ada orang-orang jahil yang mereka salat menghadap ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ke kubur. Mereka salat menghadap ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah ditutup, atau mereka mengangkat mengeraskan suaranya atau berbicara dengan pembicaraan yang terlarang seperti memanggil-manggil beliau misalkan, ya, atau menyeru dengan panggilan-panggilan, ya, doa di luar kamar beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza inna ma yuf'alu kharijan an inda hujrati la inda qabri. Ini kata beliau dilakukan di luar kamar beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan di sisi kubur beliau. Jadi jauh, di luar kamar, bukan di dalam kamar di sisi kubur. Wa illa fa huwa walillahil hamd istajaba Allahu da'watahu falam yumakkin ahadun qattu an yadkhula ila qabrihi fayusalli 'indahu aw yad'u aw yusyrika bihi kama fa'ala bighairihi. Utukhidha qabruhu watanan. Tetapi walillahil hamd, Allah telah mengabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang memungkinkan untuk masuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat atau berdoa atau melakukan kesyirikan sebagaimana yang telah diperlakukan kubur-kubur orang lain, dijadikan kuburnya sebagai watan. Fa innahu fi hayati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha maka na'adun yadkhula illa li ajliha. Ini sejarah. Kata beliau, dahulu semasa hidupnya Aisyah, karena Nabi SAW dikuburkan di rumah siapa? Rumah Aisyah. Ketika Nabi SAW telah dikuburkan di rumah Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha tinggal di situ, di ya, bilik yang lain atau di dalam rumah tapi di sisi yang lain. Ya, tidak ada seorang pun yang masuk ke rumah itu kecuali dengan alasan untuk ada keperluan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hendak bertanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mereka bertanya kepada Aisyah, ya, radhiyallahu ta'ala anha, ya. Naam. Walam takun tumakkinu ahadan an yaf'ala 'inda qabrihi syai'an mimma yanha anhu wa ba'na'am. Dan Aisyah tidak memberikan kesempatan kepada seorang pun untuk masuk lalu melakukan sesuatu pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang beliau telah larang. Wa ba'daha kanat mughlaqatan. Dan setelah Aisyah meninggal, maka rumah itu tertutup, terkunci. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha meninggal, rumah itu karena sudah tidak lagi berpenghuni, ditutup pintunya, dikunci, ya, mughlaqah. Ila an udkhilat fil masjid fasuddat fasudda babuha wa buniya 'alayha haitsun akhar. Dan ketika rumah itu dimasukkan dalam pelebaran atau perluasan masjid, maka pintunya pun ditutup, ditutup permanen, ya. Dan dibangun kembali tembok yang lain yang mengelilinginya, seperti yang sudah dicontohkan. Kullu dzalika siyanatun lahu sallallahu alaihi wasallam an yutakhadha baituhu 'idan wa qabruhu watanan. Seluruh hal itu dalam rangka untuk menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam dari dijadikan rumahnya sebagai 'id, sebagai tempat yang selalu didatangi dan dikunjungi, dan dijadikan kuburnya sebagai watan yang disembah. Nah, dan seterusnya disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam majmu' fatwanya. Nah, baik, kita sampai kepada dalal hadis ala annal watan huwa ma yubashiruhu al-'abidu min al-qubur wa tawabit allati 'alayha. Nah, berikutnya ini beliau akan menyebutkan tentang asar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Asar ini juga penting yang menjelaskan tentang bagaimana Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kesempatan, keinginan atau keinginan beliau, ya, itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hukum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, ayat hijab, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan usulan dari Umar bin Khattab dan turunlah pembenaran Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, dan beberapa hal-hal yang lain, seorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar. Maka di zaman beliau, beliau melakukan beberapa hal seperti yang nanti akan disebutkan insyaallah kisahnya terkait dengan asy-syajarah, pohon yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat di bawahnya, baiat ridwan. Ya. Naam. Insyaallah akan disebutkan di pertemuan berikutnya biidznillah kisahnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.